Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Jami', Kitabul Jami' min Bulughil Maram lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala al-muallif rahimahullahu taala, wa 'an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qal qala Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, niru-niru atau menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia tergolong dari mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dalam sunannya dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pendek ini berisi tentang larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan juga orang-orang fasik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini sebagai ancaman. Ketika dikatakan fahuwa minhum, maka dia tergolong dari mereka, maka dia bagian dari mereka, maka ini na'am, sebagai ancaman ketika dia menyerupai atau meniru-niru orang-orang kafir atau fusak, orang-orang fasik, sebagaimana dijelaskan dalam asyarah di sini. Kita baca, ma yu'khadhu minal hadith, faedah yang bisa kita ambil dari hadith. Fil hadith anna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam hadith ini dinyatakan bahwasannya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari bagian mereka. Faman tashabbaha bil kuffari minal muslimin fi umurihim al muhtassati bihim, fatashabbuhu adh-dhahir yad'uhu ila at-tashabbuhil batin, fayartadi zayyahum wasamtahum fayakunu ma'ahum. Kata Syekh, maka barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir, barang siapa dari kalangan muslimin menyerupai orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang khusus bagi orang-orang kafir, maka menyerupai orang-orang kafir dalam hal lahiriah, secara zahir, ini akan membawa pelakunya untuk menyerupai orang-orang kafir dalam hal batinnya. Sehingga dia akan ridho dengan zai mereka, yaitu mode mereka, gaya mereka, kebiasaan mereka, adat mereka. Wasamtahum, dan dia akan ridho dengan jalan mereka, orang-orang kafir. Fayakunu ma'ahum, sehingga dia tergolong dari golongan mereka. Hadza huwa ma'na al-hadis. Orang yang menyerupai orang-orang kafir, itu orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang menyerupai orang-orang kafir, menyerupai secara zahir, lahiriah, maka lambat laun akan membawa dia untuk menyerupai orang-orang kafir dalam hal keyakinan atau dalam hal batin, sehingga dia ridho dengan adat, mode, gaya orang-orang kafir dan ridho dengan jalan yang mereka tempuh. Fayakunu ma'ahum, sehingga dia termasuk dari golongan mereka. Ini faedah yang pertama. Asaniyah, faedah yang kedua, fil hadis, di dalam hadis ini, annal wasaila laha ahkamul maqasid, bahwasannya perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Wa wujubu saddi dzara'i al-mufdiyati ila al-muharramat wa syurur. Dan dalam hadis ini terdapat faedah wajibnya menutup celah yang mengantarkan kepada perkara yang haram dan perkara-perkara yang jelek. Li'alla tufdi ila maqasidiha, supaya tidak mengantarkan dia kepada tujuan yang haram tersebut. Al-wasa'il laha ahkam al-maqasid, perantara itu, na'am, hukumnya sama dengan hukum tujuannya. Dan wajib bagi kita untuk menutup celah, menutup pintu atau menutup celah yang bisa mengantarkan kita ke dalam perkara yang haram. Wahada na'am masyru' saddu dzara'i, menutup celah yang menuju kepada perkara yang haram atau kepada perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asalisa, yang ketiga, al-hadis yadullu ala anna man tashabbaha bil fussakana minhum. Demikian pula hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menyerupai orang-orang fasik, ahli maksiat, kana minhum, maka dia tergolong dari mereka. Aw bil kuffar, atau dia menyerupai orang-orang kafir. Awil mubtadi'ah, atau dia menyerupai orang-orang ahlul bid'ah. Fi ayyi syai'in mimma khtussu bihi min malbusin aw hay'atin kana 'ala tariqatihim wa 'ala maslakihim. Dalam perkara apapun yang merupakan kekhususan bagi mereka, bagi orang-orang fasik atau bagi orang-orang kafir atau bagi ahlul bid'ah tersebut. Menyerupai dalam hal apapun yang merupakan kekhususan bagi mereka, min malbus, baik itu adalah dalam hal pakaian, auhai'ah, atau dalam hal gaya, mode. Kana alit ala tariqatihim, maka dia berada di atas jalan mereka, di atas jalan orang-orang yang na'am mereka tiru dari kalangan orang-orang fasik atau orang-orang kafir atau ahlul bid'ah. Wa ala maslagihim, dan dia berada di atas na'am maslak mereka, jalan yang mereka tempuh. Wa hadha haram, dan ini hukumnya haram. Menyerupai orang-orang fasik atau menyerupai orang-orang kafir atau ahlul bid'ah dalam perkara apapun yang merupakan kekhususan bagi mereka, baik dalam hal pakaian atau gaya atau mode atau yang lainnya, maka dia tergolong dari golongan mereka atau dia berada di atas jalan mereka. Wal mar'u ma'a man ahab, dan seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ketika yang menjadi idolanya nah adalah orang-orang kafir yang dia tiru. Nah, maka al mar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka jangan sampai seorang muslim menjadikan seorang kafir atau seorang mubtadi' atau seorang fasik menjadi idolanya. Naam. Fans berat. Sampai-sampai menangis ketika melihatnya, ketika bertemu dengannya. Nah, maka seorang muslim tidak melakukan hal yang demikian. Seorang muslim benci karena Allah, benci kepada orang-orang kafir karena Allah, benci kepada ahlul bid'ah juga kebencian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, maka hendaknya kita menjauhkan diri dari menyerupai kebiasaan orang-orang kafir atau orang-orang fasik atau ahlul bid'ah dalam hal pakaian. Nah, hindari pakaian-pakaian yang khusus bagi mereka, dan hindari pakaian-pakaian yang merupakan lambang keagungan mereka. Lambang kejayaan mereka. Dan hindari pakaian-pakaian yang tertuliskan nama-nama mereka, orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu pakaian bola, walaupun terlihat sepele pakaian bola, namun tercantum di situ nama orang-orang kafir. Maka yang akan terfitnah adalah dia yang memakainya, tertuduh sebagai penggemar atau nam apa namanya ngefans ya, ke nama yang tertera di punggung bajunya atau orang lain yang melihatnya akan senang, oh ini klub saya ini, dia merasa senang ketika ada yang memakainya sehingga dia memperbanyak naam keburukan, kejelekan. Maka hindari pakaian-pakaian yang demikian. Sebagaimana ini juga fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Hindari pakaian-pakaian bola. Nah, yang di situ tertulis nama-nama kafir, orang-orang kafir. Walhamdulillah, banyak pakaian-pakaian yang naam lebih baik, lebih bagus dan lebih aman dengan harga yang sama atau lebih murah. Maka jangan sampai naam kita tergolong dari golongan mereka ahlul fusaq atau kufar dengan kita memakai baju mereka atau mengikuti naam gaya dan kebiasaan hidup mereka. Demikian pula lambang-lambang kota mereka, lambang kota ini, lambang-lambang kota itu, yang notabene adalah kota-kota kufar, kota-kotanya orang-orang kafir, maka hindari. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Sannafa Syekhul Islam kitabahu Iqtida' As-Siratil Mustaqim kullahu li tahqiqi hadhihi al-mas'alah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menulis satu kitab yang bagus. Judulnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Yang semuanya itu membahas masalah ini. Membahas tentang at-tasyabbuh bil kuffar atau bil fusaq, menyerupai orang-orang kafir. Fakana mimma ja'a fi, dan di antara bab yang beliau tulis atau pasal yang beliau tulis dalam kitab tersebut, faslun fi dzikril adillati minal kitabi wasunnati wal ijma'i 'alal amri bi mukhalafatil kuffar wa nahyi 'anit tasyabbuhi bihim. Pasal tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma' yang menunjukkan perintah menyelisihi orang-orang kafir dan larangan dari menyerupai orang-orang kafir. Qala, beliau berkata, wa qad rawan nasai an Zubair radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Zubair radhiyallahu taala anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ghayyiru hadha syaiba wala tashabbahu bil yahud, rubahlah uban ini, itu rambut yang sudah putih, ubahlah warna uban ini, itu diubah dengan warna apa? Kemerah-merahan ya. Wala tashabbahu bil yahud, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi yang mereka membiarkan naam rambut putihnya. Wa hadzal lafdu, dan lafaz ini, lihat pendalilannya, adal alal amri bimukhalafatihim. Lafaz hadis ini lebih menunjukkan, lebih menekankan, lebih menunjukkan atas perintah menyelisihi mereka. Wa nahyi an musyabahatihim, dan larangan untuk menyerupai mereka. Fa innahu idza naha an tashabbuhihim fi baqa'i bayad asy-sya'ri wasyaibi alladzi laisa min fi'lina fala an yanha an ihdatsi tashabbuhi bihim aula. Nah, ini perhatikan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyerupai mereka, orang-orang Yahudi, dalam hal membiarkan warna putih rambutnya, membiarkan ubannya, yang ini merupakan laisa min fi'lina, bukan dari perbuatan kita. Kalau saja bukan perbuatan kita ini, kita dilarang untuk menyerupai mereka. Paham maksudnya ini? Rambut putih kan bukan perbuatan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menetapkan rambut kita pada putih. Dan kita enggak ingin putih, ya. Inginnya muda terus kan? Hitam. Kalau dalam hal yang bukan perbuatan kita saja, kita diperintahkan untuk merubah, ya, supaya enggak menyerupai mereka, maka melarang membuat, ya, atau melakukan tasyabbuh, ya, dengan orang-orang kafir, ini aula, ini lebih aula lagi, lebih utama untuk dilarang, ya. Paham maksudnya ya? Walidha, oleh karena ini, kana tasyabbu bihi muharraman bi khilafil awal. Menyerupai mereka, orang-orang kafir, orang-orang Yahud, ya, ini hukumnya haram. Nah, menyerupai mereka, ihdas at-tasyabbuh bihim. Ya. Sengaja menyerupai mereka, ya, dengan kita melakukan perbuatan kita untuk menyerupai mereka. Ini muharraman, ya, bi khilafil awal. Nah, bi khilaf al awal, berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, yang itu bukan merupakan fi'luna, bukan na'am perbuatan kita. Nah, hadha huwa syahid min al hadis. Ini yang menjadi syahid dalam hadis ini, larangan na'am membiarkan uban putih. Ghayyiru syaib wala tashabbahu bil yahud. Ubahlah warna ubanmu dan jangan menyerupai orang Yahud yang membiarkan ubannya putih. Kalau dalam hal perkara yang bukan perbuatan kita saja, karena uban itu terjadi bukan karena perbuatan kita, yang demikian saja dilarang sehingga kita diperintahkan untuk merubahnya, merubah warna uban, maka apalagi sengaja melakukan perbuatan atau ucapan atau gaya atau mode atau yang semisalnya untuk menyerupai orang-orang kafir. Maka ini lebih dilarang dan lebih keras keharamannya. Namun sangat disayangkan ketika banyak dari kalangan kaum muslimin tidak faham dengan agama ini, dengan ilmu agama, tidak faham dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, merajalelanya kejahilan, kebodohan, ya, sehingga yang terjadi adalah banyak dari kalangan kaum muslimin yang menyerupai orang-orang kafir sampai-sampai seorang muslim dia akan sulit membedakan mana muslim mana kafir, ya. ini fenomena dan pemandangan yang naam terjadi. Berapa banyak dari amalan-amalan orang kafir yang menjadi perbuatan atau amalan yang disenangi oleh kaum muslimin itu sendiri, merayakan tahun baru, merayakan hari jadi, ada hari jadi ibu, ada hari jadi ini, hari jadi itu, ya, nah semuanya ada hari jadinya. Nah, kemudian merayakan hari ulang tahunnya, hari kelahirannya, ya. Nah, sehingga seolah-olah setiap hari itu acara. Ya. Nah, kalau dulu di sekolah, ya. Nah, ketika belum mengenal dakwah, hampir tiap hari ada acara. Ya. Yang ini hari ulang tahunnya ini, besok hari ulang tahunnya itu, besok ini, nah. La haula wala quwata illa billah. Miskin kaum muslimin, ya. Masakin. Sangat disayangkan. Demikian pula dalam hal pakaian, ya. Dalam hal na'am, gaya kebiasaan hidup, ya, dan seterusnya. Banyak kaum muslimin yang terjatuh kedalamnya menyerupai orang-orang kafir. Kemudian warwa muslimun, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jazu syawarib wa arkhul liha khaliful majus, pendekkanlah kumis dan panjangkanlah jenggot, biarkanlah atau panjangkanlah, khaliful majus, selisihilah oleh kalian orang-orang majusi, orang-orang penyembah api. Walihada, oleh karena ini, berdasarkan dalil-dalil di atas, lama fahima salaf karohata tashabbu bil majus fi hadha wa ghairi, ketika para salaf, para pendahulu kita yang soleh, ya, memahami dibencinya tashabbu terhadap orang-orang majus, dibencinya menyerupai orang-orang majusi dalam hal yang demikian, ya, dalam hal kumis atau dalam hal jenggot, ya, wa fi ghairihi, dan dalam hal-hal yang lain, ya, karihu asya ghair mansus alaiha bi ainiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka na'am, sehingga mereka tidak menyukai perkara-perkara yang tidak ada nas secara zatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena khawatir itu tergolong atau termasuk daripada kebiasaan orang-orang majus. Sehingga kalau tidak ada nas, ya, tentang pakaian atau tentang gaya atau yang semisalnya, nah, mereka khawatir, takut, ya, kalau hal yang demikian itu na'am masuk dalam kebiasaan orang-orang majus. Falafdul mukhalafa dalilun ala anna jinsal mukhalafa amrun maksudun lisyari'. Maka lafad mukhalafah, lafad menyelisihi, khaliful majus, selisihilah orang-orang majus, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya jenis penyelisihan amrun maksud, inilah yang dimaksud li syari oleh syariat ini. Itu larangan kita na'am menyerupai mereka, dan perintah untuk menyelisihi mereka, orang-orang majus dan yang semodel dengan mereka. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Hadis yang pendek ya, tetapi subhanallah pembahasannya sungguh sangat panjang ya, dan di sini butuh dengan rincian-rincian ya. Nah, rincian-rincian beserta hukum dari masing-masing rincian tersebut ya. Nah, untuk lebih luas ya, lebih gamblang dalam penjelasan hadis ini dan juga dalam hal hukum-hukum menyerupai orang-orang kafir atau yang lainnya dari kalangan ahlul bidah atau orang-orang fasik ya, bisa na'am antum merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang di situ disebutkan rincian-rinciannya, penjelasan yang lebih gamblang. Nah, taib diantaranya tadi kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga kitab-kitab yang lain. Taib, adapun dalam penjelasan tadi, na'am ingin mengarahkan kepada kita na'am bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyelisihi untuk menyerupai orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahud, Nasara atau Majus atau yang semodel dengan mereka, dan juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi mereka, orang-orang kafir dari kalangan Yahud, Nasara, Majus, musyrikin dan yang lainnya. Nah, taib, selesai dari penjelasan hadis ini, dan insyaallah nah kita lanjut hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Nah, kemudian sebelum kita tutup na'am pada malam hari ini, insyaallah ya akan diadakan na'am kerja bakti. Kerja bakti membenahi ruangan dalam masjid ini ya. Disapu, dibenahi, dirapikan. Demikian juga ruangan di atas. Nah, kita bersihkan, kita rapikan. Karena insya Allah besok ada na'am kegiatan atau acara pembagian rapot ya, pembagian hasil belajar santri-santri kita dalam semester gasal ini, semester ganjil ini. Nah, sehingga para wali santri dan santriwati diharapkan untuk hadir ya na'am di tempat ini. Demikian pula bagi antum yang bukan wali santri atau bukan wali santriwati namun tinggal dekat sini dan mau mengambil faedah na'am, maka juga dipersilahkan untuk hadir supaya antum tahu bagaimana na'am mengurus anak-anak ya. Bagi yang mungkin belum menikah ya persiapan ya. Nah, atau bagi anaknya yang belum masuk di sini ya persiapan mengetahui na'am peraturan-peraturan yang ada atau bagaimana cara untuk mentarbiah anak-anak kita dengan tarbiah yang na'am baik ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi acaranya bukan khusus untuk para wali saja. Bagi antum yang mau hadir, nah maka dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. insyaallah ba'da salat isya kita langsung kerja bakti. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.